Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada faedah yang ingin kita garis bawahi dari apa yang kita baca di pertemuan yang lewat. Kita lihat di sini Asy-Syarih Ibnu Abdul Is Al-Hanafi rahimallahu taala, ketika beliau menyebutkan Asy'ariyah, maka beliau tidak menyebutkannya secara terang-terangan dan belak-belakan. Misalnya beliau mengatakan di halaman 22, kama la kama yakuluhu judalul mutakallimina wa jahalatuhu. Terus ada contoh yang lain kayaknya. Ahli kalam. Nah, ada contoh ahli kalam. Ya, kalam. Ya, asla ila ahli kalam yang mazmum. Ya. Maka di sini kita jumpai faedah dalam masalah bersikap dan dalam masalah strategi dalam berbicara. Ya, tentu beliau hidup di kalangan di mana Asy'ariyah itu kuat. Oleh karena itu maka beliau tidak berani terang-terangan mengutip nama Ibnu Abdul Qayyim di buku ini, padahal isi buku ini adalah kutipan Ibnu Abdul Qayyim. Oleh karena itu maka ketika beliau memaksudkan ingin menyebutkan Asy'ariyah, beliau pun juga tidak belak-belakan. Beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang menuju ke sana, namun tidak jelas, tidak belak-belakan. Ya. Ada ungkapan ahlul kalam, ada ungkapan dulal mutakallimin, jahalatul mutakallimin. Ya, padahal itu yang dimaksudkan. Ya, maka di sini terdapat pelajaran tentang strategi dan trik dalam berbicara. Ketika kita berbicara, kita lihat di mana kita berada, lingkungan kita faham fiqhu quwwah wa dha'f. Ya, fiqhu quwwah wa dha'f. Pemahaman tentang situasi kita itu dalam kondisi kuat atau kadar kondisi lemah. Sehingga memberikan maksud itu terwujud, maksud itu terwujud tanpa menimbulkan bahaya untuk diri, keluarga dan dakwah. Dan karena tidak pahamnya sebagian orang, karena semangat sebagian orang yang menghubung-hubung tanpa memiliki hikmah dan sikap bijak, dan tidak faham fiqhu quwwah wa dha'f, maka boleh jadi maksudnya baik, namun tindakannya, ucapannya menimbulkan kegaduhan, bahkan menimbulkan motor-motor. Nah, kita lanjutkan di halaman 24, kita masuk pada perkataan Tahawi rahimahullahu ta'ala, makruh fi tawhidillahi muqtadidina fi tawfiqillahi inna Allah wahidun la syarikalah. Kami katakan fi tawhidillahi, tentang keesaan Allah, dan ini bukan sekadar perkataan, namun kami meyakini apa yang kami katakan dengan tawfiq Allah. Kami katakan bahasanya Allah adalah Zat yang Esa, tiada sekutu baginya. Penjelasannya, katailah bahasanya tauhid adalah materi pertama yang didakwakan oleh para rasul, dan dia adalah terminal pertama dalam tariq, dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah awal maqam, adalah maqam atau level yang pertama yaqumu fihi, yang berada di level ini as-salik, orang yang menempuh jalan menuju Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh telah kami utus Nuh pada kaumnya, faqal Nuh, berdakwah dengan mengatakan, bagi kaumku sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah karena tidak memiliki sembahan selain Allah. Saleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki ilah atau sesembahan yang benar yang bersembah melainkan Allah. Su'aib alaihissalam, Su'aib ini memiliki gelar Khatibul Anbiya, orang tahunya para nabi. Dia berkata kepada kaumnya, ubudullah malakum min ilahin ghayru, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman surat An-Nahl, semua telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Semua mereka mengatakan, sembahlah Allah, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid, jauhilah kemusyrikan dengan berbagai macam bentuknya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya, dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami berikan wahyu kepadanya bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di catatan kami Mu'tamid Ibnu Qayyim mengatakan taufik, tentang definisi taufik, taufik iradatullahu min nafsihi ayaf'ala bi'abdihi, karena Allah dari dirinya ayaf'ala bi'abdi, untuk bertindak pada hambanya satu hal yang memperbaiki si hamba. Ya ja'aluhu, dan Allah jadikan si hamba itu mampu untuk melakukan apa yang Allah ridai. Muridan, Allah jadikan si hamba itu menginginkan hal tersebut, mencintainya, lebih mengutamakan hal itu daripada yang lain, dan membenci ilaihi mayuskhituhu, segala sesuatu yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah. Tentang hadis Umar ta'anukatilah an-nasa di catatan kaki 3, wahadil hadis minal ahadisil mutawatirah, hadis sudah termasuk hadis mutawatir. Nah, taklik yang halaman 23 belum bisa. Oh iya, kemarin ada taklik yang belum dibaca ya. Ya, kemarin ada catatan kaki yang belum kita baca. Halaman 23 poin yang kedua, al-mi'ar atau debat kusir didefinisikan dengan taqnun fi kalamil khair, dalam mencela perkataan orang lain, idhar al-khalal, untuk menampakkan adanya error, adanya cacat pada perkataan orang lain. Min ghairi ayata bitabihi ghadun, tanpa tidaklah terikat bihi celaan tersebut dengan satu tujuan selain merendahkan orang lain dan menampakkan kelebihannya atas orang lain. Biasa diterjemahkan dengan debat kusir. Jidal dhaful mar'i khasmahu, upaya seorang untuk mencegah lawan bicaranya, jangan sampai lawan bicara itu bisa merusak perkataannya, bisa membantah perkataannya dengan dia bawakan hujah atau subhat. Au ayak sudah bihi, atau dia bermaksud dengannya memperbaiki perkataannya. Wahwa al-khusumah fil haqiqah, bahwa dan ini adalah khusumah, keributan yang diwakil dan ada yang mendefinisikan jidal adalah melawan hujah dengan hujah. Wa ala hada, maka berdasarkan definisi ini, maka jidal ada dua macam. Ada jidal yang terpuji, yaitu makan alil wukuf, ketika jidal tersebut tujuan alil wukuf al-haq, untuk membela kebenaran. Dasarkan firman Allah Ta'ala, wajadilhum bilati ahsan, batah mereka dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang kedua yang tercela adalah manakala debat itu tujuannya untuk menampakkan kebatilan atau afdaila, mengantarkan untuk menuju kebatilan, atau debat itu tersebut tanpa modal ilmu. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mendebat tentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang kafir. Dari Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah, radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, tidaklah sekelompok orang dolah tersesat ba'dahu dan kanu alaih, setelah dulunya mereka mendapatkan hidayah, ila utul jadalah, kecuali dikarenakan mereka diberi kegemaran untuk berdebat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa li hadza kana sahihu anna awwala wajibin yajibu 'alal mukallafi syahadatu an la ilaha illallah la nadzuru wa la qasdu ila an-nadzuri wa la syakku kama hiya aqwalun bi arsatil kalamil madmum bal a'immatu salafi kulluhum muttafiquna 'ala anna awwala ma yu'maru bihi al-'abdu syahadatan wa muttafiquna 'ala anna man fa'ala dzalika qabla al-bulughi lam yu'mar bi tajdidi dzalika 'aqiba bulughi bal yu'maru bi taharati wa salati idza balagha aw mayyaza 'inda man yara dzalika walam yujibu ahadun minhum ala walihi an yuhatibahu hina idzin bi tajdidi syahadataini wa in kana iqraru bi syahadataini wajiban bi ittifaqil muslimina wa wujubuhu yasbiqu wujuba salati lakin wa atta hadzal wajiba qabla dzalika huna masailu takalama fil fuqaha'u kaman shala walam yatakalam bi syahadataini au ata bi ghairi dzalika min khasa'isil islami walam yatakallam bihima hal yasiru musliman amla wa sahihu annahu yasiru musliman bi kulli ma huwa min khasa'isil islami wa tauhidu awwalu ma yadkhulu bi fil islam wa akhiru ma yukhraju bi minad dunya kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalam ini la ilaha illallah dakhala jannah wa huwa awwalu wajibin wa akhiru wajibin fa tauhidu awalul amri wa akhiruhu a'ni tauhidal tauhidal ilahiyati. Nah, perihal oleh karena itu as-sahih yang benar ya, anna awwala wajibin bahasanya kewajiban pertama seorang hamba atau kewajiban pertama yang wajib atas mukallaf adalah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Bukan nadar, nanti akan datang definisinya. Pada qasdu ila nadar, tidak pula bermaksud pada nadar. Pada syak, bukan pula ragu-ragu. Kemahia sebetulnya adalah akwal, perkataan, li'arba bil kalam. Bahan tokoh-tokoh ilmu kalam yang terjala. Awal syahadat adalah nadar, itu perkataan asyariyah. Ya, bahkan para a'im, para imam salaf seluruhnya sepakat bahasanya anna awwalama hal yang pertama kali diperintahkan seorang hamba adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Wa'ul mutafiqun dan mereka para imam salaf sepakat siapa yang telah melakukan hal tersebut sebelum baligh maka tidak diperintahkan untuk memperbarui syahadat setelah dia baligh, namun dia diperintahkan untuk taharah dan sholat jika telah baligh atau telah tamyiz. Menurut ulama yang berpandangan demikian, lam yujib ahadun minhum dan tidak ada satu pun dari mereka yang mewajibkan atas si wali ay khatibahu untuk menyuruh anaknya hina idzin pada saat itu untuk memperbarui dua kalimat syahadat. Baikkan al-iqrar bi syahadataini meskipun iqrar mengikrarkan dua kalimat syahadat itu wajib dengan kesepakatan kaum muslimin, namun kewajiban ini telah wujub dan kewajibannya itu mendahului kewajiban sholat. Akan tetapi anak ini yang bapak ibunya muslim telah menunaikan kewajiban ini sebelum dia baligh, maka pada saat dia baligh dengan sepakat ulama dia tidak perlu mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, jadi sini katakan mutafiquna ini satu hal yang disepakati. Bahasanya manfa'ala dalika qabla al-buluh lam yu'mar bi tajdidi dalika akibat buluhihi. Ini disini katakan mutafiquna. Kalau di tempat kita tidak sebagaimana pemahaman NII, mereka punya anggapan harus sadar lagi kalau sudah baligh. Ini satu hal yang tidak benar dan di sini katakan ini adalah ittifaq. Karena itu satu hal yang tidak perlu. Ya sudah, kalau orang tuanya itu muslim, nah anaknya begitu banyak, ya sudah, tidak perlu diperintahkan untuk menikahkan syahadat, namun juga diperintahkan untuk tahawun dan sholat, atau sejak kamdia sudah diperintahkan seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke halaman 25 catatan kaki. Ya, catatan kaki yang kedua. Al-Ma'na hada anahu yakfi ayat ya bi hadzal qadri wa la yajidu ba'da Muhammadur Rasulullah taqulu hadithu fi al-fathi wa fihi ay hadithin qul qulu an qatil an-nasa wa man qatil man qatil wa qala la ilaha illallah wa lam yajid alayhi mana aqtala mana aqtala man qala mana qatala man qala la ilaha illallah alam yajid alaiha wa huwa kadzalika lakin hal yasiru bi mujarid dzalika musliman arjuhu la wal yajibu aqfu an qatlihi fa in shahadata fa in shahida bi risalati wa tazama ahkam al islami hukuman bi islamihi ila akhirih la syakka anna Alifa intahal muradu. Intahal al-muradu. Dan lasyaka. Lasyaka anna marifata Rabbi azza wa jalla min al-umuril fitriyati ad-daruriyati. Hada huwa qawlu ahli sunnati. Wa sayadkuru syarihu adilat ad-dalika. Lakin laisa ma'na hada annaha la tahsulu bin nadri. Balil aslu huwa annaha tahsulu daruratan. Lakin idza dhahabatil fitratu asalimatul qabilatu limarifati fatahsilu ba'da dalika bin nadri amahlul kalami minal mutazilati wa man tabi'ahum minal asyairati wal maturidiyati wal kulabiyati faqad khalafu ahla sunnati wa da'u anna marifatahu subhanahu kasbiyatun. Lakin lahum ikhtalafu ba'da dalika fi tariqati tasbihadhil marwati ala salah satu akwali. Nah, tentang mengucapkan ikrar syahadat, hal makna hada, apakah makna perkataan ini? Bahasanya cukuplah seorang itu ketika mengucapkan kadar ini, yaitu cukup jadi muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah wa la yazid tanpa tambahan Muhammad Rasulullah. Tentang yang telah dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari fihi dalam kandungan hadis ini, yaitu hadis umirtu an uqatila nasar. Mana arah di sini melarang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walam yazid alaiha, dan dia tidak tambahin la ilaha illallah dengan bacaan Muhammad Rasulullah. Wa kadzalik, dan faedah seperti ini yang ada dalam hadis ini adalah benar. Ya, maka ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Akan tetapi hal yasiru bi mujarrati dzalika musliman, apakah jadilah dia dengan semata-mata ucapkan la ilaha illallah dia jadi muslim, ada orang kafir dia baru ucapkan la ilaha illallah tanpa tambahan Muhammad Rasulullah, apakah dia muslim? Rajih, kata-kata rajih boleh menunjukkan khilaf, ya. Tidak ada perselisihan. Semata-mata ucapkan la ilaha illallah itu melarang untuk melindungi harta nyawanya, tidak boleh diganggu. Tapi apakah dia muslim dengannya? Maka ada khilaf. Kata Ibnu Hajar, awajih yang suat, dia tidak menjadi muslim. Bayan zibul kafu an qadlihi, namun jemaah wajib menahan diri tidak membunuhnya. Nah, kapan dia jadi muslim? Harus ditambah dengan Muhammad Rasulullah. Fa'in syaita bin salati, jika dia mengikatkan syahadat ke Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa tazama ahkam al-Islam, dan dia komitmen untuk mengamalkan hukum-hukum Islam, nah baru hukimah bi Islam ini dinilai, diberi label sebagai Muslim. Nah, penjelasan tentang Muslim juga ada di Nahjul Ulum. Tidaklah dilakukan bahasanya mengenal Allah Azza wa Jalla adalah perkara fitri daruriyah yang bersifat aksiomatis. Orang tidak perlu diajari Allah itu ada, semuanya sudah yakin Allah itu ada. Hadza huwa qaul ahli sunnah. Demikian keyakinan ahli sunnah. Bahasanya mengenal Allah itu satu hal yang fitri. Dan Asy'ari akan menyebutkan dalil-dalil tentang hal ini. Akan tetapi makna hal ini bukannya al-sunnah mengingkari annaha bahasanya ma'rifatul rabb tidak bisa terwujud dengan nadar, kan? Tidak mengingkari kalau orang itu bisa mengenal Allah dengan proses nadar. Al-sunnah meyakini bahasanya mengenal Allah itu fitri. Semua orang punya fitrah mengenal di dunia ini ada Tuhan yang menciptakannya dan Tuhan itu Esa, itu fitrah. Bal aslu, namun yang dimaksud bahwasanya mengenal Allah menurut Ahlus Sunnah itu adalah minat umuril fitriyah. Maksudnya adalah al aslu, hukum asalnya wa annaha, bahwasanya mengenal Allah terwujud daruratan secara aksiomatis, tidak perlu secara aksiomatis ada pada, tidak perlu pakai penelitian, pakai telaah, tidak perlu. Akan tapi manakala sudah hilang fitrah yang sehat, al-qabila dan ma'rifah yang itu menerima pengetahuan, fatah suluh, maka ma'rifatul rabb itu bisa terwujud ba'da dzalika, setelah itu, setelah hilangnya fitrah bin nadhar, dengan nadhar. Itu yang dimaksud bahasanya menurut al-sunnah mengenal Allah itu satu hal yang fitri. Artinya selama fitrah itu belum rusak, cukup dengan fitrah orang mengenal Allah. Dan ketika fitrah telah rusak, ateis, dia dirusak oleh subhat ateis misalnya, dia perlu nadar akli, ya, nadar akli tentang hal ini. Apa itu nadar? Kita lihat kalimat setelahnya. Amma ahlul kalam minal mu'tazilah. Adapun ahlul kalam, yaitu mu'tazilah, karena yang disebut istilah ahlul kalam itu mencakup tiga orang sebagaimana telah kita baca di pertemuan yang lewat, yaitu Jahmiyah, mu'tazilah, dan orang-orang yang mengikutinya yaitu As'ariyah dan teman-temannya. Itu makna ahlul kalam jika disebut kata-kata ahlul kalam. Paman tapi orang dan orang yang ketemu Mu'tazilah itu Asy'ariyah, Maturidiyah dan Qulabiyah. Mereka menyelisih Ahlus Sunnah. Mereka mengklaim bahasanya pengetahuan tentang Allah hanya kasbiyah, hanya didapatkan secara dengan diusahakan. Artinya mereka mengingkari kalau itu satu hal yang fitriyah. Lakinam ikhtalafu, akan tapi mereka berselisih setelah sepakat kalau itu kasbiyah. Ya, tidak bisa pakai fitrah, harus pakai usaha. Akan tapi mereka berselisih ba'da dzalika, setelah itu fitrah tentang cara mendapatkan pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah. Ya, tahu kalau ada Allah, kemudian dia adalah Isa. Ya, nah itu gimana cara mendapatkannya? Allah salah satu akwal ada tiga pendapat. Nah, al-awwalu an-nadharu wa huwa lughatan al-ibsaru ay idrak bisyai'i bihasat al-basari wa bil fikri alladhi huwa harakatu an-nafsi fil ma'qulati fa 'ulima anna an-nadhara mushtarakatun bayna al-ibsari wal fikri wal muradu 'inda al-qa'ilin bi hadha al-qawl huwa al-thani. أما اصطلاحا فالمراد به النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى. مثال ذلك العالم متغير وكل متغير حادث أو مخلوق. العالم إذن حادث وكل حادث فلا بد له من محدث، وبهذا يعرف العبد على زعمهم ربه وأنه موجود، وهذه الطريقة هي طريقة جمهور المتكلمة. الثاني القصد إلى النظر، ومعناه القدرة على التعبير على وجود الله فقط باصطلاح المتكلمين. وهذه من الأدلة المنطقية التي ورثها بعض أهل الإسلام من نفايات أهل اليونان، وهي طريقة بعض الأشاعرة. الثالث الشك، أي الشك في الله وفي النبوة والرسالة، وهذه طريقة أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي الجبائي المعتزلي ولابن حزم، كلام نفيس في الرد عليه، ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته لأهميته، فانظره في الفصل. نعم. Maka an-nazar walughatan dalam bahasa Arab maknanya al-ibsar. Ibsar pengertiannya adalah menangkap sesuatu bihasa dengan indra, al-basar penglihatan. Wal bil fikri juga bisa menangkap sesuatu dengan pikiran. Pikiran itu adalah harakatun nafsi, berpikir itu definisinya adalah harakatun nafsi fil ma'qulat. Ya, aktivitas jiwa fil ma'qulat terhadap hal-hal yang bersifat logis. Maka nazar itu maknanya dua. Ya, bisa kemudian itraku syai' bi hasatil basar, bisa juga itraku syai' bil fikri. Maka nazar itu bisa artinya melihat, bisa artinya mentelaah gitu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, semuanya dua-duanya disebut, bisa disebut dengan an-nazar. Fa'ulima an-nadhar mustarakun, maka kita ketahui bahasanya kata-kata nadhar dalam bahasa Arab itu milik bersama antara dua hal, antara ibsar dan al-fikri. Wal-murad indal fa'ili nabi hadal qawl asani, sedangkan yang dimaksud dengan an-nadhar bi hadal qawl dalam pendapat ini bahasanya kewajiban pertama adalah an-nadhar, yang dimaksudkan adalah yang kedua, yaitu al-idraku syai' bil fikri. Wa amma istilahan, adapun secara istilah, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan an-nadhar adalah an-nadharu fil adillah aqliyah, adalah telaah terhadap dalil-dalil aqli, sehingga dari hasil telaah tersebut bisa berkesimpulan Allah itu ada. Dari telaah tersebut disimpulkan bahasanya Allah itu ada. Jadi bercapek-capek untuk mengetahui Allah itu ada, padahal hal ini sudah fitri. Bercapek-capek untuk berkesimpulan Allah itu ada, padahal itu sudah fitri. Semua orang selama beliau tidak kena subhat ateis, maka dia meyakini Allah itu ada. Misalnya dalik, contoh kegiatan nazar adalah al-alam mutaghayyir, kata Asy'ariyah. Supaya kita mengetahui bahasanya Allah itu ada, kita katakan al-alam mutaghayyir. Yang namanya makhluk, yang namanya jagat raya itu berubah. Kambing dulu kecil, anak kambing, kemudian berubah jadi besar. Manusia jadi bayi, kemudian berubah akhirnya jadi tua, berubah dan seterusnya, mutaghayyir. Wakul, kemudian mereka punya kaidah akliyah, wakul mutaghayyirin haditsun, dan semua yang mengalami taghayyur, perubahan, itu berarti dia hadis. Hadis itu dalam istilah ilmu kalam sama dengan makhluk, lawan dari qadim ya hadis. Maka kulum tawayan hadis, ya, konklusinya dari silogis ini, dari silogis ini, sehingga al-alam itu hadis, sehingga jagat raya itu hadis. Wa kulu hadisin falabudalah min muhdis, dan segala sesuatu yang hadis yang baru, ya, yang baru diadakan, tidak boleh tidak ada sesuatu yang mengadakannya. Nah, ketemulah ya, wujudu Allah. Sampai di sini berarti diketahui maksudnya Allah itu ada. Wa bihadza ya'rifu al-'abdu 'ala zamihi rabbahu, dengan metode berpikir semacam ini seorang hamba mengetahui al-zamihim, demikian anggapan Asy'ariyah, seorang hamba mengetahui dan mengenal Tuhannya. Wa annahu mawjudun, bahasanya Tuhan itu ada. Wa hadhi tariqah, dan metode ini yaitu an-nadhar adalah metode jumhur mutakallimah mayoritas ulama kalam. Pendapat yang kedua, cara untuk mengenal Allah adalah al-qasdu ila nadhar. Makna pengetahuannya adalah al-qudrah, untuk kemampuan alat takbir untuk mengungkapkan adanya Allah, adanya Tuhan. Mampu untuk mengungkapkan dan mengatakan kalau Tuhan itu ada. Bistilahil mutakallimin, dengan istilah para ulama kalam. Wahadi minal adillah al-mantiqiyah, dan ini adalah di antara dalil-dalil logika yang diwarisi oleh sebagian umat Islam dari sampah penduduk Yunani. Dan al-qasdu lan nadhar ini adalah tariqah ba'du asy'ariyah. Kemudian yang ketiga adalah ragu. Ya, artinya adalah ragukanlah adanya Tuhan. Maka cara betul orang untuk beriman kata metode ini, yang pertama kali dilakukan, jangan percaya. Jangan yakin ya. Kalau jangan percaya berarti ingkar. Kalian cuma cukup sampai ragu saja. Jangan yakin kalau Tuhan itu ada. Jangan yakin tentang kenabian dan kerasulan. Lalu setelah itu bawakan adillah aqliyah yang membuat kita yakin kalau Tuhan itu ada. Maka orang tadi punya kewajiban cari-cari mendatangkan adillah aqliyah untuk menepis keraguannya, sehingga setelah itu diharapkan dia yakin Tuhan itu ada. Wahai di tariqah ini, tariqah Abu Hasan Abdul Salam bin Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai Al-Mu'tazili. Ini metodenya Mu'tazilah atau sebagian Mu'tazilah. Dan Ibn Hasan memiliki perkataan yang berharga membantah pendapat ini. Seandainya bukan karena khawatir al-itolah, terlalu panjangnya catatan kaki, lanakal tuhni saya akan aku kutip bi ummatihi seluruhnya, karena pentingnya perkataan Ibn Hazm. Oleh karena itu silakan lihat kitabnya Ibn Hazm Al-Faslu fil Milad wa Nihan, yaitu buku tentang aliran-aliran, ya, karya Ibn Hazm. Kemudian di kalau untuk ingin, siapa ingin lebih lanjut mengkaji masalah ini, disampaikan sejumlah referensi Darut Ta'arud, Majmu Fatwa Ibn Taimiyah, Fathul Bari, Al-Hujjah, kemudian ada kayaknya buku baru ini Manhajus Salaf wal Mutakallimin, kemudian ada namanya buku, nampaknya buku baru Aradu Al-Athari Al-Mufid Al-Bayjuri Fisari Jawahati Tauhid, bantahan Athari, bantahan Al-Sunnah yang berfaedah, yang ditujukan kepada Bayjuri dalam salahnya untuk Jawahar Tauhid. Jawahar Tauhid matan penting dalam akidah Asy'ariyah. Ya, kemudian poin selanjutnya tadi tentang wahuna masail takal tadi sampai ini. Wahuna masail yang di sini terdapat sejumlah masalah takal lama fiha al-fuqaha, yang dibicarakan oleh para ulama fikih tentang seorang yang sholat, seorang yang asalnya non-muslim mengucapkan sholat padahal dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, atau dia atau biraidhalika melakukan hal yang lain min khusaisil Islam, yang merupakan kekhususan Islam, mungkin jilbab khasnya seorang muslimah dan sebagainya. Namun walai takalam bihima, namun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah dia jadi muslim ataukah tidak dengan hal tersebut. As-sahih, nampaknya ada perselisihan berarti. Annahu yasiru muslima, dia menjadi muslim ketika melakukan semua hal yang menjadi ciri khas Islam. Maka kembali tentang masalah tauhid, maka tauhid adalah awal umayyah dakhulu bihi fil Islam, adalah langkah pertama agama masuk dalam Islam. Dan perkara yang terakhir yukhuju atau yakhuju bihi minad dunya, seorang itu membawa keluar dari dunia bihi dengan membawanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Maka ikrar syahadat atau tauhid adalah kewajiban pertama, itu kewajiban pertama mukallaf. Bahkan kewajiban dan kewajiban yang terakhir yaitu agar husnul khatimah, maka yang terakhir sebelum wafat adalah ucapan la ilaha illallah. Maka tauhid adalah perkara yang pertama dan perkara yang terakhir, dan tauhid yang saya maksudkan adalah tauhid ilahiyah, ya, tentang seorang non muslim itu masuk Islam dengan semua hal yang merupakan kekhasan Islam. Itu pendapat yang dipilih oleh penulis, ya, dan tadi kata-kata as-sahih mengisyaratkan adanya khilaf. Kita baca khilafnya di catatan kaki nomor 2. Nah, hadza kalam huwa kalam syekh al-Islam kama fi kitab fi kitab al-Tahri. Qalahu asy-syarihu muqirran lahu wal-ladhi yadhharu annahu la yusiru musliman hatta yantaqa bi syahadati wa in ata biha fata min a'mal al-Islam. Qala Ibn al-Arabi al-Maliki fi ahkam al-Qur'an, ولا يكفي فيه أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أيصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. انتهى المراد. نعم. Hadal kalam, perkataannya adalah perkataan Syekhul Jamiyah di kitab Utaqi Ta'arud. Maka pendapat Ibn Jamiyah, non muslim itu menjadi muslim dengan secara sengaja, dengan penuh kerelaan dia melakukan hal-hal merupakan kekhasan Islam. Dia mengerjakan sholat lima waktu meskipun tidak mengucapkan syahadat. Dia mengucapkan puasanya, mengucapkan puasanya orang Islam. Jadi dia pakai pakaian khasnya orang Islam, misalnya perempuan pakai pakaian khasnya muslimah, maka dia jadi muslim. Kenapa? Sahul Santamiyah dan disepakati oleh Ibnu Abil Is al-Hanafi. Nah, kalau syarih yang dikutip oleh pensyarah Tahawiyah itu Ibnu Abil Is al-Hanafi, mukirah lahu dalam keadaan menyetujuinya. Yeah. Namun ini tidak disepakati oleh al-muhaqqiq walladhi yadhhar, dan pendapat yang yadhhar yang lebih tepat, seorang itu tidaklah non-muslim itu tidaklah menjadi muslim kecuali setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun dia telah melakukan apa yang dia lakukan berupa amal-amal khas Islam, itu tidak masukkan ke dalam Islam menurut pendapat yang lebih tepat. Dan insyaallah pendapat yang dipilih oleh muhakkik itulah yang tepat. Ya, sebagaimana dikatakan disampaikan oleh Ibn Arabi al-Maliki di kitabnya Ahkamul Quran, dia mengatakan dan tidaklah cukup dalam masalah ini seorang mengatakan saya muslim, saya mukmin, tidaklah cukup dengan dia sholat hatta sampai dia mengucapkan kalimat yang ini al-asimah yang melindunginya, alati alaqan nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan hukum pihak dengan kalimat tersebut, yaitu dalam sabdanya umir tu anu qatilan nasa hatta yaqul la ilaha illallah, hatta yaqul, kata Nabi. Maka tidak boleh, tidak harus mengucapkan la ilaha illallah, intahan muradu. Kemudian tentang hadis siapa yang mengucapkan terakhirnya la ilaha illallah dakhala jannah, kesimpulan dari muhaqqiq statusnya adalah hasan li ghairihi, dikatakan Abu Dawud Ahmad Al-Hakim dari jalur Saleh ibn Abi Arid, dari Kasir ibn Murad, dari Mu'ad bin Jabal marfu'an. Kata Al-Hafidhi At-Talkhis, Ibn Qatan menilai sanad ini ma'lul, cacat, karena ada rawi namanya Saleh ibn Abi Arid. ya, letak cacatnya annahu la yu'af, dia tidak dikenal atau dia majhul. Wa dan di sini dijelaskan oleh Abu Ya'la seperti majmu' mataalib al-aliyah dari jalur yang lain dengan redaksi yang semisal. Nanti jalur yang kedua ini terdapat faraj ibn fadalah dan dia rawi yang dhaif. Ada ilah yang kedua yaitu inqita' bain maqul wal mu'ad, maqul tidak berjumpa dengan mu'ad bin Jabal. Maka di syarat yang pertama itu ada rawi majhul dan itu dhaif yang ringan. Kemudian di syarat yang kedua terdapat dua ilah inqita' dan dhaifnya salah satu perawi. Untuk kata muhaqqiq Syekh Yasin yang mengatakan kata hadis ini memiliki syawahid katsirah, syahid yang banyak, syahid itu artinya riwayat yang lain, riwayat yang lain dengan sahabat yang berbeda. Kalau yang sahabatnya sama itu cuma ada dua jalur. Yang sahabatnya sama itu ada dua jalur, dua-duanya bermasalah. Nanti punya syawahid, punya riwayat-riwayat dari sejumlah sahabat lain, ya, sahabat yang berbeda. Yang pakai pihak sehingga naiklah dengan sebab syawahid tadi sampai derajat hasan. Berarti namanya hasan di lain-lain. Di antara syawahidnya riwayat Muslim dari Abu Dzar. Karena tadi hadis tadi dari Mu'ad bin Jabal, ya, Mu'ad bin Jabal. Makanya dari Abu Dzar, makanya syahid, bukan mutabi. Dari Abu Dzar, mafhum sabda Nabi, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati dalam keadaan demikian kecuali masuk surga. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman, berarti syahid. Karena tadi hadisnya Mu'ad bin Jabal, ini Utsman, berarti syahid. Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengilmu ila ilaha illallah dia pasti masuk surga. Dan dalam masalah ini terdapat sejumlah hadis yang banyak. Kalau kewajiban pertama kalau menurut Asy'ariyah itu adalah upaya mencari Tuhan, upaya meyakinkan diri sendiri bahwasannya Tuhan itu ada, dan itu dengan adillah akliyah. Mereka tidak mencoba diri dengan fitrah. Baru setelah itu syahadat. Itu keyakinan keyakinan Asy'ariyah. Di Facebook ada orang Asy'ariyah yang mengatakan menyanggah hal ini dan mengatakan yang kalau orang tahu duduk permasalahannya jadinya lucu sebenarnya. Dia mengatakan di belahan dunia manapun di planet ini seorang manusianya akan mampu sahadat kalau dia sudah mengenal Allah terlebih dahulu. Kalau Allah saja tidak kenal, kok mau disuruh sahadat? Dia mau membela Asy'ariyah dengan ucapan seperti itu. Padahal Ahlus Sunnah bukan berarti mengatakan orang bersahadat tanpa mengenal Allah. Namun orang itu sudah di fitrahnya dia sudah cukup dengan fitrahnya, dia telah mengenal adanya Allah, adanya keesaan Allah, dia cukup dengan itu, dengan fitrahnya selama belum rusak. Usulnya tidak mengingkari bahasa an-nadhar itu bisa menyebabkan orang mengenal Allah. Kapan itu berlaku? Namun maka fitrah telah rusak karena subah-subah ateis. Namun sebelum itu maka cukup dengan kita. Jadi bukan berarti dengan hal ini awal wajibin syahadat la ilaha illallah. Maka kewajiban pertama dari tauhid atau syahadat la ilaha illallah itu bukan berarti Al-Sunnah mengatakan seorang disuruh bersyahadat dalam keadaan belum mengenal Allah. Bukan demikian. Karena semua manusia itu mengenal Allah dengan fitrahnya, mengenal Tuhan dengan fitrahnya. Tinggal diakui. Karena itu sudah fitri, sudah kodrati, sudah satu hal yang ada pada dirinya, ya, tinggal karena itu sudah mengenal, ya, tinggal mengikrarkan. Ya, bukanlah maksud awal wajibin tauhid atau awal wajibin syahadat la ilaha illallah itu bukan maksudnya seorang kewajiban waktu langsung syahadat padahal belum mengenal Allah. Nah, maksudnya manusia itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya. Kemudian fa'ina tauhid itu tadinya wa'ina tauhid ya tadzamanu salasatun anwa' salasata anwa' anwa'in anwa'in akhadaha al-kalamu fi as-sifati wasani tauhid rububiyyati wa bayanu anna allaha wahdahu khaliqun kulli syai'in khaliqu kulli syai'in khaliqu kulli syai'in wa salasatu wa salasu wasa wa bisa thalith bisa wa thalithu la baba thalithu tauhid ilahiyah wa huwa istihqaq bacanya sambung wa huwa istihqaquhu wa huwa istihqaquhu subhanahu wa ta'ala an yu'bada wahdahu la syarikalah amma awalu fa inna nufatu as-sifati fa inna nufata as-sifati ad khalu nafi as-sifati nafi as-sifati fi musamma at-tauhid musamma at-tauhid langsung bacanya di sambung musamma at-tauhid kajahmi bin Sufwana wa man wafaqah fa innahum qalu isbatu isbatu sifati yastalzimu ta'addudan wajibi wa hadzal qawlu ma'lumu fasadi bidaruri fa inna isbata data Dhatin mujaradatin an jami'i sifati la yatasawwaru laha wujudun fil khariji wa innama dhihnu qad yafridul muhala wa yatakhayyaluhu wa hada ghayatul ta'dili. Nah, tauhid itu mengandung tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah membahas tentang masalah sifat Allah, kemudian yang kedua tauhid rububiyah yaitu penjelasan bahasanya Allah semata pencipta segala sesuatu. Dan yang ketiga tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Tauhid ilahiyah adalah istihqaquhu berhaknya Allah Subhanahu wa taala untuk disembah semata. Wala syarika lah tiada sekutu baginya. Nah, ini beda antara tauhid ilahiyah atau sebutan tauhid uluhiyah dengan sebutan tauhid ibadah. Kalau disebut dengan tauhid ibadah itu dari sisi tinjauan kewajiban hamba. Disebut dengan tauhid ilahiyah atau uluhiyah dilihat dari sisi itu hak Allah. Maka sebenarnya berbeda. Disebut tauhid ibadah itu tujuannya itu kewajiban hamba. Maka disebut tauhid ibadah, tauhid ubudiyah. Nah, ini dilihat dari sisi kewajiban hamba. Disebut tauhid ilahiyah, disebut tauhid uluhiyah dilihat dari sisi hak Allah. Maka definisinya istihqaquhu. Hak Allah untuk disembah. Kemudian yang pertama tentang masalah sifat. Maka orang-orang yang mengingkari sifat, mereka memasukkan pengingkaran sifat dalam definisi tauhid. Musamma tauhid sama dengan definisi tauhid. Mereka memasukkan pengingkaran sifat ke dalam pengertian tauhid. Contohnya Sufwan ibn Sufwan, Jam ibn Sufwan dan orang-orang yang mengikutinya. Fa'innahum qalu, maka mereka mengatakan, Jahmiyah demikian juga Mu'tazilah, mereka mengatakan bahasanya mengimani adanya sifat bagi Allah mengharuskan ta'addudul wajib, berbilangnya al-wajib yaitu wajibul wujud. Maka wujud itu ada dua macam, fajibul wujud dan jaizul wujud. Wujud Allah itu disebut wajibul wujud. Adanya Allah satu hal yang harus. Sedangkan wujud makhluk itu satu hal yang mungkin. Kalau Allah mau, Allah menciptakannya. Kalau Allah mau, Allah tidak menciptakannya. Maka dia statusnya mungkinul wujud. Nah, meyakini adanya sifat bagi Allah, kata Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan ini menyebabkan nanti ta'addudul wajib. Yang wajibul wujud itu berbilang lebih dari satu. Dengan bahasa lain, Tuhan itu nanti akan lebih dari satu. Jika seorang itu mengimani adanya sifat. Walaupun kau dan perkataan ini jelas rusaknya bidawah secara pasti, secara aksiomatis. Karena dengan hal ini maka mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah menetapkan bahasanya dan Allah itu adalah zat yang bersih dari sifat, zat yang tidak memiliki sifat. Fa'inna isbat adatin mujarradatin an jam'i sifat la yutasawwar. Maka meyakini adanya satu zat yang dia terbebas dan telanjang dari semua sifat, itu satu hal yang tidak bisa dibayangkan. Dan semacamnya adalah zat yang ada di dunia nyata, fil khawij, dunia nyata. Tidak bisa dibayangkan ada zat yang nyata di dunia nyata, zat yang ada di dunia nyata dan dia tidak memiliki sifat sama sekali. Wa inam adhinnu, bahkan semua zat yang ada di alam nyata ini pasti punya sifat. Minimal sifat wujud itu sendiri. Minimal sifat, sifat wujud itu sendiri, ada itu sendiri. Itu minimal sifatnya dan itu tidak mungkin cuma itu saja. Tidak mungkin cuma itu saja. Maka tidak bisa dibayangkan. Ada sesuatu yang real itu tidak memiliki wujud di alam nyata. Sehingga adanya zat yang tidak memiliki sifat sama sekali itu adalah zat khayali, ada di alam imajinasi, tidak ada di alam nyata. Adanya di alam imajinasi. Wa inna madhihnu, akan tapi pikiran dan imajinasi. Qad yafridu al-muhala, itu bisa mengharuskan sesuatu yang mustahil. Bisa mengharuskan sesuatu yang mustahil. Wa itakhayyalu, dan bisa mengimajinasikan sesuatu yang mustahil. Nah, itu bisa. Ya, namun alamnya alam imajiner. Ya. Maka di alam imajiner bisa saja dibayangkan. Ya, namanya saja alam imajinasi. Ya, ada satu zat yang dia ada, namun sama sekali tidak punya sifat. Nah, itu mungkin di alam imajinasi. Dan wahada khayatu ta'tili, dan menetapkan bahasanya Allah itu tidak memiliki sifat sama sekali, itu adalah khayatu ta'tili, adalah puncak pengingkaran ini tentang ta'addudul wajib. Nah, ini terusnya soal no. Mana ta'addudul wajib? Makna ta'addudul wajibi ta'addudul ilahiyati. Nah, alihati ta'addudul alihati. Alihati Wa aslu subahat subahati ha'ulani anak ma'u ha'aslu wasfin dirabbi huwa al-kidamu. Al-kidamu wa al-kidamu yani anak minasifati al-khosok illahi alati la yusifu biha illa huwa subhanahu sifatun al-kidam al-kidam ay kaunuhu qadiman summa qalu lau ja'alna billahi sifatin lau ja'alna billahi sifatin malabuta amtakuna hadhi sifatu qadimatan fakihada nakunu qadja'alna ma'allahi kudamaha ay alihatin ay al-hatim. Wa hadzal kalamu qatilun min wujuhin. Awalan ana qaulahum ahasu wasfir li rabbi wal kitam. Kitamu wal kitamu laisa fi sahihin. Bal hadzal wasfu yusafu bihi ar-rabbu wa asma'uhu wa sifatuhu. Tanian anna ahos so wasfir li rabbi huwa kaunuhu waniyan amma siwahu wa rabbal alamin wa annahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alim ila akhirhi min sifatil minas sifatil lati la yusabu biha illa rabbu subhana halisan anna as-sifata laisat mustaqillatin nafsiha hatta yuqala innahu yalzamu at-ta'addudi ta'adduda at-ta'adduda bal as-sifatu bal as-sifatu qa'imatan qa'imatun bal as-sifatu qa'imatun bil mausufi la tanfaku la tanfaku anhu wala tanfasilu. Nah, ini maksud dengan ta'addudul wajib artinya ta'addudul alihat, banyak Tuhan, dan akar subhat mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahasanya sifat paling khas yang wajib dimiliki oleh yang namanya Tuhan adalah qadim. Yani artinya diantar sifat khas, bahkan akhosu, sifat yang paling khas bagi Allah, bagi Tuhan yang tidaklah bersifat dengannya kecuali sang Tuhan adalah sifat qadim, yaitu dia adalah qadim. Tumakalu, kemudian mereka mengatakan, seandainya kita tetapkan, kita yakini bahwa Allah memiliki sebanyak sifat, maka tidak boleh tidak sifat-sifat ini semuanya harus qadim. Fabihat, maka dengan ini berarti kita telah tetapkan bahasanya di samping Allah terdapat banyak hal yang qadim. Berarti padahal itu qadim, itu sifat khas, sifat paling khas dari yang namanya Tuhan. Berarti akhirnya alihat terdapat banyak Tuhan, karena terdapat banyak yang qadim. Dan sifat Tuhan yang paling khas adalah qadim. Jika di situ ada qadim, maka itu sama dengan Tuhan. Karena itu sifat khas, akhassu, sifat yang paling khas dari Tuhan. Wahadal kalam, dan perkataan ini batil dari beberapa sisi. Yang pertama, perkataan mereka sifat yang paling khas milik Tuhan adalah qadim, ini tidak benar. Bahkan sifat ini yusafu bihi, ya, disifati dengannya zat Tuhan, dan disifati dengannya namanya, disifati dengannya sifatnya, semuanya qadim. Zat Tuhan itu qadim, nama Allah Tuhan itu qadim, sifat Tuhan juga qadim. Bahkan kalau dari sisi qadimnya itu sendiri, ini qadim dalam pengertian dulu tanpa awal. Adapun semata-mata qadim kita jumpai di surat Yasin, ada urjunul qadim, ada urjunul al-qadim, pelepah koma yang qadim. Maka dia menjadi sifat makhluk juga. Sifat makhluk juga. Maka tidak benar kalau itu dikatakan akhassu sifat Rabbi. Kemudian yang kedua, sifat Tuhan yang paling khas adalah dia tidak membutuhkan yang lain. Dia adalah Rabb semesta alam. Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Minas sifat yang dari sifat-sifat yang tidaklah bersifat dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Tuhan yang khas. Kemudian, dan ini akar permasalahan, poin yang ketiga, sifat itu tidaklah berdiri sendiri dengan dirinya di luar dzat. Hatta yuqalu, sehingga kita katakan nanti konsekuensi kalau kita mengimani adanya banyak sifat, konsekuensinya ta'adul dudul kudama, terdapat banyak yang qadim. Ta'adul kudama itu harus berangkat dari asumsi sifat itu di luar zat. Sifat itu di luar zat, itu baru nanti mungkin ada ta'adul kudama. Tapi kalau sifat itu tidak lepas dari zat, gimana? Bagaimanakah bisa kita terima adanya ta'adudul kudama? Karena sifat itu ada pada zat. Gimana kemudian bisa kita katakan ta'adudul kudama? Ada ta'adudul kudama ketika kita menetapkan sifat, berarti terjadi ta'adudul kudama karena zat Tuhan itu qadim, sifat hidup Tuhan qadim, sifat tahu Tuhan qadim. Itu terjadi ta'adudul kudama manakala kita punya asumsi. Manakala ada asumsi sifat itu di luar zat. Kalau tidak ada asumsi sifat itu di luar zat, maka tidak ada dan tidak bisa diterima klaim ta'adudul kudama. Dan yang benar realitanya, bal asifatu qa'imatun bil mausuf, yang namanya sifat itu ada pada pemilik sifat. La tanfaku, tidaklah lepas dan di luar si pemilik sifat. Wala tanfasil, dan tidak terpisah dari zat yang memiliki sifat itu. Jika demikian, tidak ada ta'adudul kudama. Tidak ada ta'adudul kudama. Qadimnya cuma satu. Qadimnya cuma satu. Kemudian bantahan yang keempat, bahasanya Allah telah adada, telah menyebutkan berbilang baginya sejumlah sifat dan perbuatan. Semacam firman Allah Ta'ala, sucikanlah nama Rabbmu, Dia Maha Tinggi, Dialah yang menciptakan lalu menyempurnakan, Dialah yang mentakdirkan dan memberikan petunjuk, Dialah yang akhirnya mengeluarkan rumputan tempat gembalaan. Riyadil ayat, maka dalam ayat ini Allah menyebutkan bagi dirinya sejumlah sifat yang banyak. Kadar Allah itu Esa, maka wali yalzah, maka yang mendirikan, tidaklah mesti kalau ada ta'at untuk sifat, berbilangnya sifat itu menghasilkan berbilangnya sesuatu yang qadim. Kemudian pengingkaran terhadap sifat, pengingkaran terhadap sifat ini memiliki konsekuensi. Kata Asy'ari, wa hadzal qawlu qad afda bi qaumin, dan pendapat ini telah mengantarkan sekelompok orang untuk memiliki keyakinan hulul atau ittihad. Wa dan akidah hulul dan ittihad itu lebih jelek daripada akidah kafirnya Nasrani. Karena Nasrani mengkhususkan makhluk yang bisa bersatu dengan Tuhan, khusus hanya Al-Masih saja. Wahaula, dan mereka-mereka yang meyakini akidah hulul wal ittihad, bersatunya hamba dengan Tuhan, bata'ammu, mereka meratakannya pada semua makhluk. Ya, kita lihat kalau hulul wal ittihad. Al-ittihad lughatan huwa tasyiru dhataini wahidatan wa la yakunu illa fil adadi min al-ithnaini fasa'idah. Amma ta'rifuhu min haythu huwa madhhabun fa huwa i'tiqadu kauni wujudil kainati huwa aynu wujudillahi ta'ala laysa wujuduha ghayrahu wa la shay'un siwahu al-batata. Wa amma al-hulul lughatan fa huwa kaunu ahadil jismaini dharfan lil-akhari ka hululil ma'i fil kuzi. Wa amma ta'rifuhu min haythu huwa madhhabun fa huwa i'tiqadu annallaha yahullu fil mahdhabi. I'tiqadu annallaha, itu annallaha mudhafilah. Fa huwa i'tiqadu annallaha yahullu fil makhluqati. Wal farqu bainal ittihadiyyati wal hululiyyati anna ittihadiyyata yaz'umuna anna al kauna kullahu huwa Allah wa la farqa baina wujudil kauni wa wujudillahi. Wa amma al-hululiyyatu fayuthbituna wujudaini al-awwalu wujudullahi wa thani wujudul makhluki lakin yaj'aluna thani mahallan wa dharfan lil-awwali ya'ni anna allaha yahullu fi ibadihi wa la shakka anna al-firqataini kafiratani lakin kufrul ittihadiyyati ashaddu min kufril hululiyyati. untuk al-fatawa. Amma kaifiyatu ifdha'i ba'di man ankara sifat ila hadainil madhhabaini fa min al-ma'lumi anna sifati hiya allati biha numayyizu baina wujudillahi wa wujudil makhluqi fa idha intafa hadzal mumayyizu fala yufraqu baina wujudil mubdi'i wa wujudil mubda'i wa baina wujudil khaliqi wa wujudil makhluqi fa yasirul wujud wahida wa hadha huwa haqiqatu madhhabi ulaik. Wa awwalu amrihim nafyu sifati wa akhiru amrihim an qalu ma samma wa mawjudun illallah. Nah. Ittihad itu berarti berdasarkan poin di sini, ittihad itu semakna dengan wahdatul wujud. Lughatan dalam bahasa Arab adalah tasyir menjadinya dua zat menjadi satu zat. Wa la yakunu dan ittihad itu tidaklah terjadi kecuali fil adad minal iznaini fasa'ida, untuk bilangan dua atau lebih. Kalau bilangan cuma satu, tidak mungkin terjadi ittihad. Adapun pengertian ittihad dari sisi dia adalah satu sekte, adalah keyakinan kauni wujudil kainat, kainat sama dengan alam. Rasanya wujud alam itu sama persis dengan wujud Allah. Tidak ada wujud selain wujud alam selain wujud Allah. Karena tidak ada sesuatu selain Allah sama sekali, makanya sama dengan wahdatul wujud. Sedangkan hulul adalah adanya sesuatu dari dua benda, salah satu dari dua benda itu menjadi tempat bagi benda yang lain. Ada dua benda, yang satu jadi tempat bagi benda yang kedua. Contohnya air itu bertempat di gelas. Air bertempat di gelas itu namanya hulul. Adapun pengertian hulul dari sisi dia adalah sekte dan keyakinan, adalah keyakinan bahasanya Allah bertempat, zat Allah bertempat pada makhluk. Maka beda antara ittihad dan hulul adalah ittihad berkeyakinan, beranggapan bahasanya jagat raya seluruhnya sama dengan Allah itu sendiri. Maka lihat taya, yaitu lihat Allah, lihat pohon itulah lihat Allah dan seterusnya. Walau fakta dan tidak ada beda antara wujud alam dengan wujud Allah. Sedangkan hululiyah, mereka meyakini adanya dua wujud, wujud Allah dan wujud makhluk. Akan tapi mereka jadikan yang kedua yaitu wujud makhluk itu tempat, wadzofan dan terpat bagi wujud dan Allah. Yakni artinya Allah itu ya hulu bertempat, bahasa Indonesia yang menitis. Menitis fi ibadhi di hambanya. Wala syakka dan tidaklah diragukan bahasanya dua firqah ini adalah dua aliran yang kafir. Akan tetapi kafirnya ittihad itu lebih jelek daripada kafirnya hulul, dan dua-duanya lebih kafir daripada Nasrani. Karena Nasrani Allah itu bersatu dengan hamba cuma untuk Isa saja, yang lain tidak. Yang ini banyak. Adapun kaifiyah tata cara ifdha' ba'di man ankara sifat, sebagian orang yang mengingkari sifat itu ifdha' ila mengantarkan kepada dua madhab ini. Apa hubungan antara kenapa bisa dikatakan mengingkari sifat itu menyebabkan orang punya akidah hulul wal ittihad? Maka bagaimana penjelasannya? Penjelasan di sini minal ma'lum, satu hal yang dimaklumi, bahasa sifat itulah yang dengannya kita bisa membedakan wujud Allah dengan wujud makhluk. Maka jika intafa hilang hadal mumayyiz pembeda ini, maka tidaklah bisa yufarok dibedakan antara wujud mubdi pencipta dan wujud mubda yang diciptakan. Tidak ada, tidak bisa kita bedakan wujud sang khalid dan makhluk. Supaya siru al wujudu wahida, sehingga wujud itu jadinya satu. Karena tidak ada sifat bagi Allah. Wahada wa haqiqatu madhabi ulaika, dan ini adalah hakikat madhab mereka Jahmiyah. Fa awwal amrihim, maka di awalnya Jahmiyah itu memunculkan nafsu sifat, pengingkaran sifat. Namun akhir dari keyakinan mereka adalah mereka mengatakan mazamma, tidak ada di sana wujud sesuatu yang wujud kecuali Allah. Dan kemudian syarih kalau al-muhaqqiq Syekh Yasin hafizahullah ta'ala syarihahu yuridu an yubayyin lana anna ahla al-ittihad naw'an al-awwal ittihad amman wa ha'ula'i hum alladhina yaquluna bi anna Allah imta ya imtazaja wa talata bil qawni kullihi. Athani ittihadun khasun wa huwa qawlu yaqubiyati an-nasara haythu yaquluna inna allahuda allahu wa nasuta Isa alaihi salam ihtalata wa imtazaja fa sara shay'an wahidan wal awwaluna ammamu jami'al khalqi min hayawanin wa insin wa janin wa asjarin wa ahjarin bal wa qiradatin wa khanazira ta'ala Allahu amma yaquluna quluwan kabira bainama yaqubiyatu an-nasara hassu ittihadahum bi Isa alaihi salam wa lam yaqulu bi annahu ta'ala ihtalata wa lam tazaja bi shay'in akhar wa ha'ula'i kafaratun binasib tanzili laqad kafara alladhina qalu inna allaha wal masiha ibnu maryam fa min babil awla kufru ittihadiyati al-amadi bal huwa aqdahu kufrin wa ashna'uhu min ha'ula'in nasara undur majmu'ul rasail wal masail. Nah, Asy'ari Ibn Abdul Izz Al-Hanafi ingin menjelaskan kepada kita bahasanya penganut akidah ittihad itu ada dua macam, atau ittihad itu ada dua jenis. Pertama, ittihad yang bersifat general, ya, itulah mereka-mereka yang mengatakan bahasanya zat Allah bercampur, wakhtalata bercampur dengan alam seluruhnya. Dan inilah jahmiyah. Ittihad khas, ini malah nasrani. Ittihad khusus, inilah perkataan sekte Yakubiyah di dunia nasrani, yang kemudian sekte ini bahkan mendominasi nasrani. Mereka mengatakan bahasanya lahud, yang dimaksud lahud adalah Allah, dan nasud yaitu Isa alaihissalam bercampur dan bercampur, dan bercampur. Maka jadilah syai'an wahidan, satu hal yang tunggal. Maka yang pertama, ittihad yang pertama, ammamu menjeneralisir, mengatakan hal ini bisa terjadi pada semua makhluk. Ini terjadi pada semua makhluk, baik itu hewan, manusia, jin, pohon, batu, bahkan kera dan babi. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan setinggi-tingginya. Sedangkan Nasrani, Yakubiyah, mengkhususkan ittihad hanya berlaku pada Isa alaihissalam. Mereka tidak mengatakan bahasanya Allah Ta'ala bercampur, dan zatnya bercampur dengan zat makhluk yang zat makhluk. Wahab oleh dan Yakubiyah ini kafir dengan nas Al-Quran. At-Tanzil artinya Al-Quran. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahasanya Allah itu sama dengan Al-Masih Putra Maryam. Maka lebih-lebih maka lebih-lebih lagi kafirnya orang yang punya akidah ittihad ammah. Bahkan ittihad am itu lebih jelek kafirnya dan lebih keji kafirnya dibandingkan mereka-mereka Nasrani. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.